teman-teman sekalian, ada sebuah pertanyaan yang menarik sekali. Kenapa secara umum manusia itu sangat menyukai manis, manis ya, seperti coklat, gula, permen, dan menyukai orang yang seksi? Baik itu cowok atau cewek, tentu kalau cowok menyukai wanita yang seksi, kalau cewek menyukai cowok yang seksi, seperti Fsu, seperti bintang film lainnya. Dan menyukai bayi yang lucu ya. Nah, pertanyaan ini menjadi menarik karena kita selalu mengatakan, ya memang dari sononya seperti itu. Memang kita diciptakan seperti itu. Tapi teori Darwin mengatakan bahwa inilah evolusi. Ternyata manusia itu secara perlahan-lahan dibentuk untuk menyukai manis ya. Tentu kita bisa saja berkata bahwa ini memang dari sananya, DNA kita seperti itu. Tapi teori mengatakan bahwa kita menyukai manis karena glukosa, ya, rasa manis itu adalah dari glukosa, dibutuhkan untuk tubuh kita menjadi sehat. Artinya manusia kalau tidak mendapatkan glukosa yang cukup, maka dia akan lemas dan dia akan meninggal nantinya. Jadi bahwa kita akan menjadi lebih survive kalau kita makan makanan yang mengandung rasa manis. Karena itu secara perlahan-lahan otak kita diciptakan untuk merasakan bahwa rasa manis itulah yang dipentingkan dan disukai. Supaya kita lebih banyak memakan yang manis daripada rasa-rasa yang lain. Ini dari kata manis. Dan yang kedua tentu adalah seksi. Seksi ini di-create supaya manusia itu suka. Kalau Anda lihat kera, itu akan melihat kera yang lain dan merasa seksi. Begitu juga dengan anjing, dia melihat anjing yang lain merasa seksi. Begitu juga dengan kelinci, dia melihat kelinci yang lain menjadi seksi. Kita juga melihat orang lain, terutama lawan jenis kita, menjadi seksi. Supaya kita mau berkembang biak dan mempunyai keturunan. Dan yang ketiga, kita menyukai anak yang lucu. Karena dengan menyukai anak yang lucu, kita mampu meredam kecapean kita memelihara anak. Kita mau melindungi anak kita dari segala bahaya. Kita mau menjaga anak kita dengan senang hati. Karena kita menyukai akan lucunya dari anak itu. Secara jangka panjang, ini adalah membuat kita bisa survive dalam kehidupan kemanusiaan kita. Jadi terus berkembang biak, bertambah ya. Dan kita mempertahankan kesehatan dan kehidupan kita. Mitra bisnis, inilah pandangan yang menarik. Problemnya adalah pada saat ini orang berlebihan karena sesuatu itu sudah berubah ya. Makanan itu bukan hanya butuh untuk survive, tapi ada coklat yang sangat enak, ada cewek yang sangat seksi, ada produk-produk lain yang menjadi lebih lucu dengan sesuatu yang berlebihan. Kita makan secara berlebihan dan mempunyai dampak-dampak yang negatif. Karena apapun yang berlebihan selalu mempunyai efek yang negatif. Terima kasih, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau pada Facebook saya, Tanadi Santoso. Sukses untuk Anda.